Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan pada sesi kedua ini kajian tafsir kita surat Al-Infitar. Pada ayat Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang abrar akan berada di dalam kenikmatan, dan orang-orang yang fajir pendosa akan berada di dalam neraka jahim. Kita lanjutkan. Wa innal hujjara, al hujjar humul kuffar diddul abra. Yang dimaksud dengan hujjar di dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu lawan dari orang-orang abrar. Lafi jahimin ay fi narin hamiyatin. Sungguh mereka berada di dalam jahim. Jahim adalah neraka yang menyala-nyala. Yaslaunaha ay yuhtahrakuna biha atau yahtarikuna biha. Maksudnya mereka akan dibakar di dalam neraka tadi. Yaumaddin ay yaumal jaza wa dzalika yaumul qiyamah. Adapun yang dimaksud dengan yaumuddin adalah hari pembalasan. Dan itu terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi ad-din itu di antara maknanya adalah al-jaza. Pembalasan. Barakallahu fikum. Nah, terkadang din itu maknanya adalah barakallahu fikum suatu yang dijadikan sebagai i'tiqad, keyakinan atau ideologi. Wa ma hum anha bighaibin. Ai lan yaghibu anha fa yakhruju minha. Dan tidaklah mereka penghuni neraka yang kafir tadi bisa absen. Jadi di neraka enggak bisa absen, Pak. Nah, capek atau sakit gitu ya, absen dululah nerakanya, saya istirahat. Barakallahu fikum. Nah, itu untuk menafikan. Ada pemahaman sebagian orang yang mengatakan penghuni neraka yang kafir itu bisa rehat. Nah, ada waktu di mana mereka dikasih apa? Untuk istirahat. Absen dululah. Nah, makanya Allah mengatakan wa ma hum bighaibin. Penghuni neraka yang kafir-kafir itu tidak bisa gaib, tidak bisa alpa, tidak bisa absen. Hah? Udah masuk neraka kan gak ada bulan Ramadan lagi. Iya kan? Kan sudah selesai berarti. Iya kan? Iya. Nah, larang lagi. Pikirannya bulan Ramadan ya. Sudah dekat saat. Kalau ini kita, ini kan pemahaman kita kalau bulan Ramadan akan tutup. Ya. Iya. Enggak ada. Iya. Keterangannya kan jelas. Wa ma hum anta bighaibi. Dan mereka tidak pernah gaib, tidak pernah alfa, tidak pernah absen merasakan azab tadi. Barakallah. Fayakhrujuna fayakhruju minha. Dan mereka juga tidak bisa izin untuk keluar sebentar. Nah, maaf ya, malaikat izin sebentar saya. Enggak bisa. Barakallah. Artinya azab itu terus mereka dapatkan, barakallah. Tidak akan pernah berhenti. Nah. Dan malaikat pun tidak akan pernah jemu dan capek. Kalau di penjara zaman sekarang kan mesti ada waktu berhentinya kan. Sekejam-kejamnya PKI itu dulu. Apakah terus? Enggak, mereka capek juga ngazab orang itu. Iya. Ada waktu di mana mereka apa? Istirahat, barakallahu. Nah. Jadi sekejam-kejamnya azab yang dirasakan oleh manusia di dunia itu belum ada apa-apanya. Di neraka itu full non-stop untuk orang-orang yang kafir, barakallahu. Terus diazab. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-37, wa ma hum bikharijina minha. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Li'annahum mukhalladuna biha abadan. Karena memang mereka ditetapkan untuk kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini sengaja baru Allah sebutkan karena sekali lagi ada beberapa pihak yang memahami, bahkan barakallahu fikum sebagian orang-orang ya ahli kitab yang memahami mereka di dalam neraka itu tidak akan lama. Nah, sebentar saja lah, paling habis itu Allah keluarkan. Dan pernah kita bahas juga ada pemahaman barakallahu fikum, ya mereka memiliki batas limit untuk diazab di dalam neraka. Akan ada waktunya nanti neraka itu tidak beroperasi lagi. Nah, barakallahu fikum. Iya, menggunakan rumus energi. Ya, paham kan yang saya maksud? Agus Mustofa. Nah, itu bukunya yang empat ya. Tahun 2000 berapa itu ya? 2002 atau 2003, Pak ya? Sempat baca, Pak? Sempat beli. Masyaallah. Ya, benar yang saya sebut tadi ya? Menggunakan rumus energi itu kan di antaranya logikanya dia. Ada, makanya Allah sebutkan ayat ini karena orang yang punya pikiran seperti itu akan terus ada yang nyeleneh. Barakallahu. Sebelum-sebelumnya ahli kitab punya. Zaman kita di barakallahu fikum di Indonesia sendiri ada punya pemahaman seperti itu. Mereka-mereka ini menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih memang. Yang masih samar, yang bisa ditarik ke sana kemari untuk menjadi landasan argumennya untuk memperkuat barakallahu fikum tinjauan logika. Jadi ayat itu sebagai apa? Penguat saja. Orang-orang seperti ini kan dikenal dengan barakallahu fikum aqlaniyun. Kalau zaman dulu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu memang rata-rata orang-orang cendikiawan. EQ-nya tinggi-tinggi. Tapi dia memahami syariat ini dengan apa? Akal, logika. Nah, jadi yang lebih utama itu apa? Akal, sedangkan syariat, wahyu, na'am itu ngikut. Barakallah. Ya, dibalik sama mereka. Harusnya analogi yang tepat kan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Akal itu posisinya seperti mata. Wahyu itu seperti cahaya. Dia yang membimbing. Ya, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, kalau akal yang di depan, ya wahyu yang di belakang. Nah, mata ini sering terkena kamuflase. Ya kan? Nah, mata morgana saja dikira air, padahal bukan. Mata melihatnya air. Tapi dengan ilmu orang tahu itu bukan air. Tadi barakallahu. Jadi ayat-ayat seperti ini barakallahu fikum mereka mengenyampingkan. Ya, dipelintir-pelintir sama mereka. Padahal ayat-ayat yang menyebutkan tentang kekekalan neraka dan kekekalan barakallahu fikum penghuninya dari kalangan orang-orang kafir, sangatlah banyak di dalam Al-Qur'an. Barakallahu. Selanjutnya kata beliau wal iyadu billah wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian Allah melanjutkan, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan yaumuddin? Kemudian tahukah engkau apa yang dimaksudkan dengan yaumuddin? Ini uslub Al-Quran. Jadi Allah mengulangi pertanyaan tadi. Barakallahu. Disebutkan oleh Syekh, hadzal istifham litafkhimi wat ta'zimi. Yani ayya syai'in atau ayyu syai'in a'lamuka biyaumiddin. Wal ma'na a'lamu hadha al-yaum wa uqaddiruhu qadrahu. Kata beliau, pertanyaan yang Allah ulangi di dalam ayat ini berulang-ulang itu fungsinya litafhim, untuk menunjukkan betapa besarnya wa ta'zim, betapa agungnya yaumuddin itu. Sehingga Allah ulang-ulang, tahu kamu apa itu yaumuddin? Sekali lagi, tahu kamu apa itu yaumuddin? Sehingga dengan diulang-ulangnya pertanyaan itu, langsung di dalam pemikiran orang tadi dia mengetahui, ini kayaknya bukan sembarangan. Yaumuddin ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung, sehingga Allah mengulang-ulanginya. Barakallahu. Dan dari situ juga barakallahu fikum kita bisa mengambil pelajaran di antara uslub Al-Qur'an dalam tarbiyah adalah dengan istifham. Iya. Barakallahu. Dengan bertanya. Enggak, untuk memberikan ilmu itu tidak mesti kita langsung memberikan materi. Tapi apa? Dengan pertanyaan. Barakallahu. Baik. Itu metode Al-Qur'an dalam tarbiyah, dalam mendidik. Barakallahu. Nah. Dan terkadang memang memberikan materi dengan istifham itu lebih menarik dan biasanya lebih apa? Lebih lama. Ya. Dalam apa nyantolnya ke hati. Ya kan? Sebenarnya kalau kita kasih materi begitu saja kepada murid atau kepada santri langsung, nah, kadang kita tanya lagi habis itu mereka enggak bisa menjawab. Begitu Pak Safari ya? Tapi kalau kita memberikan materi tadi melalui pertanyaan, nah, kita memancing, ya, itu memacu keinginan mereka untuk barakallahu fikum mengingat dan memahami. Nah, biasanya seperti itu lebih apa? Lebih awet. Nah, itu metode Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya kata beliau, ya, ayyu syai'in a'lamaka biyaumiddin. Sesuatu apa yang bisa membuat kamu mengerti tentang yaumuddin? Dan maknanya adalah a'lamu hadzal yaum wa uqaddiruhu wa qadrahu. Artinya bagaimana kamu tahu ya tentang hari ini, dan bagaimana kamu akan mengagungkan hari tersebut. Itu maksud dari pertanyaan ini, pesan tersirat. Sehingga ketika Allah bertanya kepada kita barakallahu fikum tentang yaumuddin, yang pertama apa? Allah ingin menunjukkan kalau yaumuddin itu adalah hari yang besar, hari yang agung, hari yang sangat penting. Sehingga dengan itu kita akan barakallahu fikum menyikapi yaumuddin itu juga dengan serius. Dan ini barakallahu fikum luar biasa pengaruhnya. Dan itu akan membentuk pola pikir kita, akan membentuk pola tindak dan barakallahu fikum perbuatan kita. Ketika seorang itu benar-benar meyakini adanya hari pembalasan, ketika seorang itu benar-benar yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin dengan adanya yaumul jaza, dijamin itu akan membentuk pola pikirnya, akan membentuk pola kata, akan membentuk tindak tanduk. Ya kan? Ketika dia berkata, dia akan mikir ada hari pembalasan. Dia mau ngerasani orang, mau gibain orang, mikir dia. Dia mau memfitnah orang, mikir dia. Dia mau berbohong, mikir dia. Ada hari pembalasan. Jadinya ngomongnya apa? Dijaga. Begitu juga berpikir, ya, barakallahu fikum. Ketika dia barakallahu fikum memiliki pemikiran, memiliki barakallahu fikum niatan-niatan yang tidak baik, ketika dia yakin adanya hari pembalasan, nah itu akan melurus. Makanya Allah mengingatkan hari din itu diulang-ulang. Karena ketika seseorang insan itu yakin dengan adanya hari pembalasan, itu akan membentuk jadi manusia yang abror lagi. Ya, manusia yang buruk, manusia yang jelek perilakunya, manusia yang barakallahu fikum bebas dan liar. Kenapa? Karena yaumuddinnya ini dia nggak begitu yakin. Ada apa enggak hari pembalasan itu nggak tahu. Dia ragu. Makanya orangnya liar. Ngomongnya, perilakunya. Makanya keimanan kepada adanya hari pembalasan itu kan, dan hari kebangkitan masuk dalam rukun iman yang pokok. Barakallahu. Nah. Baik. Kata beliau, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'. Kemudian Allah jelaskan kembali bagaimana hari pembalasan tadi. Hari di mana setiap jiwa tidak akan memiliki wewenang atas jiwa yang lain sedikit pun. Nah, artinya hari itu kita benar-benar barakallahu fikum sendiri. Orang lain tidak akan bisa membantu kita. Kita juga tidak akan bisa membantu orang lain. Biar kita mikir lagi. Iya. Apakah pantas hanya karena manusia ini kita mengorbankan agama kita? Apakah pantas karena manusia ini barakallahu fikum tayyib kita meninggalkan agama kita? Oh, nanti di akhirat dia enggak bisa bantu kita. Nah, fi yaumil qiyamah, kata beliau, la ahadun yamliku li ahadin syai'a wala bijalbi khairin wala bidaf'i dararin illa biiznillahi azza wa jal. Maksudnya pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan, wewenang untuk membantu seseorang yang lain sedikit pun, tidak dalam hal mendatangkan manfaat atau dalam hal menolak mudharat. Tidak ada yang mampu. Ya, tidak ada orang yang bisa membantu kita. Entah memberikan kebaikan atau menolak keburukan dari kita. Dan itu yang sempat diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau. Jadi dikumpulkan semua oleh beliau, diingatkan orang-orang dekat beliau. Ya Abbas Ibna Abdul Muttalib, la uhuni anka minallahi syaitan. Wahai Abbas, paman beliau, saya tidak mampu memberikan bantuan sedikit pun untuk kalian di akhirat kelak di sisi Allah. Ya Sofia, ya Fatima, disebutkan orang-orang yang dia sayangi. Dia mengatakan, saya tidak mampu bantu apapun nanti kalau di akhirat. Itu Nabi Muhammad, orang yang sangat dekat dengan Allah pun enggak bisa kong kali kong. Barakallahu fik. Nah. Baik. Jadi, ketika kita benar-benar yakin adanya hari pembalasan dan bagaimana kondisi posisi kita pada hari itu, itu akan sekali lagi akan membentuk kita. Membentuk sifat kita, membentuk tutur kata kita. Barakallahu fik. Nah. Itu luar biasa ya pengaruhnya dalam pembentukan barakallahu fikum karakter seseorang. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan pada hari itu semuanya pada wewenang Allah. Fid dunya hunaka unasun ya'muruna minal umara wal wuzara war ruasa wal aba wal ummahat, kata beliau. Kalau di dunia masih ada yang bisa memerintah kita, ya, seperti apa? Para pejabat, para menteri, ya, kepala-kepala apa? Bagian bos-bos kita, atau bapak kita atau ibu kita. Ya, kalau di dunia masih banyak yang memerintah kita. Nah, hatta kita yang ada di paling atas pun masih ada yang di atas lagi. Ya, barakallah. Nah, baik. Lakin fil akhirah al amru lillahi azza wa jalla. Tapi kalau sudah di akhirat, perintah itu cuma Allah yang mengeluarkan. Enggak bisa antum memerintah. Fulan, tolong dong ini ambilin. Fulan, tolong capek nih pijitin. Gak bisa. Dulu itu bawahan kita, anak buah kita. Nah, ketika di dunia sering kita perintah-perintah atau pembantu kita, ya barakallahu fikum, ambilkan makanan. Gak bisa. Perintah itu dikeluarkan cuma Allah pada saat itu. Begini, begitu, begini, begitu, cuma dari Allah. Nabi dan Rasul enggak. Ya, orang-orang saleh juga tidak. Enggak ada yang perintah-perintah saat itu. Perintah itu pada hari itu cuman dari Allah. Barakallahu fikum. Wala tamliku nafsun li nafsin syai'a, kata beliau, illa biiznillah. Sehingga sebuah jiwa tidak akan memiliki hak terhadap jiwa yang lain kecuali kalau sudah mendapat izin dari Allah. Nah, ya, jadi dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur yang lain, walaupun ketika di dunia itu biasa dia suruh-suruh, biasa diatur-atur, entah muridnya, santrinya, biasa dia suruh, ya, atau bawahannya, atau anak buahnya, atau pembantunya, itu biasa dia suruh-suruh. Ketika di akhirat ketemu lagi, tuh 4 bulan, ya, nggak bisa. Barakallah. Allah yang memiliki wewenang itu. Walihada kana nas fi dzalikal yaum yalhaquhum minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Makanya manusia, kata beliau, pada hari itu akan menyertai mereka keresahan, kesempitan, sesuatu yang tidak bisa mereka pikul. Kenapa, ikhwan? Karena memang kita ketika hidup di dunia ini kan memang gak bisa sendiri, kan. Kita adalah makhluk sosial. Iya. Nah, saling membantu, saling memberikan, barakallahu fikum, keuntungan. Nah, kita memberikan bantuan pada ini dengan sesuatu, dia memberikan bantuan kepada kita. Itu hubungan manusia ketika di dunia. Saling membantu enggak bisa. Makanya kita sudah terbiasa ketika di dunia hidup seperti itu. Nanti ketika di akhirat itu wewenang dicabut. Apa enggak susah? Sendiri-sendiri sudah. Nah, mungkin kita kehausan, kita mungkin berjalan kecapean, glosor gitu. Bantu dong. Nafsi-nafsi, orang-orang tua sudah mikir sendiri-sendiri. Nah, ya. Makanya saat itu adalah hari yang sangat meletihkan, hari yang sangat membuat manusia lelah. Kita benar-benar sendiri di tengah manusia yang begitu banyak. Iya. Tapi kita merasa apa? Seperti sendirian. Padahal manusia di sekitar kita banyak. Tapi apa? Semuanya masing-masing sendiri-sendiri. Kondisi pada saat itu. Nah, barakallah. Baik. Ini juga kembali lagi barakallahu fikum untuk menekankan bagaimana yaumuddin itu nanti kita di sana. Ketika seorang itu benar-benar meyakini dan mengkhawatirkan pada hari itu, di dunia dia enggak akan macam-macam. Karena ketika di akhirat nanti benar-benar sendiri, tidak ada yang membantu kita kecuali amal kebajikan kita. Kita enggak bisa minta bantuan sama bawahan kita ketika di dunia. Orang-orang yang bisa kita perintah, yang membantu kita cuma amal. Makanya nanti kan ada yang dapat naungan, ya enggak? Ketika yang lain matahari didekatkan 1 mil, kepanasan, barakallahu fikum, enggak bisa minta ambilkan minuman, enggak bisa. Nanti ada orang-orang yang karena amalnya ketika di dunia itu 7 jenis amalan itu, yang lain kepanasan, dia dapat naungan. Naungannya itu dari arsnya Allah langsung. Nah, itu dia adem amalnya. Thumma yatlubuna syafa'ata min Adam, thumma Nuh, thumma Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa alaihi salatu wassalam. Akhirnya manusia cari syafaat. Ini kalau lama-lama kayak gini enggak tahu bisa tahan atau enggak. Datang kepada para nabi, siapa tahu bisa mendapatkan syafaat agar pengadilan akhirat itu segera datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam, barakallahu fikum, angkat tangan. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh juga, barakallahu fikum, mohon maaf. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga, tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Nabi-nabi besar semuanya. Semuanya apa? Tidak bisa, barakallahu fikum. Itu bukan wewenang kami. Hatta tantahiya ila nabiyina, sampai berakhir kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasfa'u bi'idnillahi fayurihullahul Tayyib al-alama minal mawqif wal amru yauma idzin lillah. Maka Nabi pun memberikan syafaat kepada umat manusia dengan izin dari Allah sehingga Allah bisa memberikan ya waktu lega bagi alam mayoritas manusia dan jin pada saat itu yang ada di padang mahsyar. Lega mereka. Wah, sudah dimulai ini. Itu baru mulai itu sudah lega mereka. Padahal belum tahu ya bakal lulus apa enggak. Sekedar pengadilan dimulai saja mereka sudah lega. Wah, sudah mulai pengadilannya ini. Nah, barakallahu. Menunjukkan bagaimana antum bisa bayangkan ya, penderitaan yang mereka rasakan pada hari yaumul wal amru yauma idzin billah. Sehingga semua perintah pada hari itu hanya milik Allah. Daisha. Nah, wallahu taala bisawab. Kita cukupkan sampai sini. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.